Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Al-Maf'ulu Fihi, pembahasan tentang Maf'ul Fihi. قال المؤلف رحمه الله وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. مفعول فيه disebut juga dengan ظرف الزمان dan ظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ظرف زمان ialah اسم زمان yang dinasab dengan dikira-kirakan maknanya dengan fi. Nahu al-yawma wal-laylata wa-ghudwatan wa-bukratan wa-saharan وغدًا وعتمةً وصباحًا ومساءً وأبدًا وأمدًا وحينًا وعامًا وشهرًا وأسبوعًا وساعةً. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. Sedangkan dhorof makan ialah isim makan yang dinasabkan dengan dikira-kirakan dengan makna fi. Nahu amama wa khalfa wa qudama wa wara'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa khida'a wa tilqa'a. Wa hadhi thalatha ma'naha wahid. Tiga yang disebutkan terakhir maknanya sama, iza'ah, hida'ah, tilqa'ah. Wa thamma wa huna wa jami'u asma'iz zaman takbalu an-nasba ala dharfiyah la farqa fi dhalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Untuk isim yang menunjukkan arti waktu bisa langsung dinasab menjadi dhorof atau maf'ul fi. Tidak ada bedanya yang berbentuk mukhtas, ma'dud atau mubham. Wa na'ni bil mukhtas ma yaqa'u jawaban di mata. Yang kita maukan dengan mukhtas ialah yang bisa dipakai menjawab pertanyaan mata. Nahwu yaumul khamis taqul sumtu yaumul khamis. Wanani bil ma'dud ma yaqau jawaban dikam kal usbu' wasyahr. Adapun yang ma'dud itu ialah yang bisa menjadi jawaban pertanyaan kam, seperti usbu' wasyahr taqul itaqaftu usbu'an. Wanani bil mubham ma la yaqau jawaban disyai'in minhuma. Yang kita maukan dengan mubham ialah yang tidak bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan mata dan kam, kalhin wal waqti nahud taqulu jalastu hinan wa waqtan. Wa amma asma'ul makan fala yuntasabu minha 'ala dharfiyyah illa thalathatu anwa'in. Adapun isim yang menunjukkan arti tempat, maka tidak semua bisa dinasab menjadi dharf atau maf'ul fi kecuali tiga macam. Al-awwal al-mubham asma'il jihad as-sitti. Yang pertama, isim makan yang mubham, seperti isim-isim yang menunjukkan enam arah, wa ya fauqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa ma asbahaha, dan yang menyerupainya. Wa thani asma'ul maqadir kalmil wal farsakh wal barid. Yang kedua, isim-isim yang menunjukkan arti ukuran kalmil seperti mil, farsah, barid, lahu sirtu mil, sirtu milan. Wa thalis makana mustaqqan min masdari amili, dan yang ketiga yang diambil dari pecahan kata masdar amilnya, nahwu jalastu majlisa zaidin qala Allah ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i wa ma atahadi thalatha al-anwa' min asma'il makan la yajuzu intisabu ala dharfiyyah. Selain tiga macam ini dari isim-isim yang menunjukkan arti tempat, tidak boleh dinasabkan menjadi dharf atau maf'ul fi. Fala taqul jalastul baita wala shallaital masjida wala qumtu tariqa. Engkau tidak boleh mengatakan jalastu al baita, tidak boleh shallaitu al masjida, tidak boleh qumtu at tariqa. Walakin hukmu anta jurrahu bi fi, tapi harus engkau jarkan dengan fi. Jalastu fil bait, shallaitu fil masjid, qumtu fit tariq. Wa qauluhum dakhaltul masjida wa sakantul baita. Ada perucapan mereka dakhaltu al masjida sakantul baita, yang langsung menasabkan isim-isim yang menunjukkan arti tempat tersebut mansubun ala tawassu' fi isqatil khafid, itu nasab dengan membuang huruf khafad. Naam. Tayyib, pembahasan tentang al-maf'ul fi fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, al-maf'ul fi yusamma ad-dharfa. Maf'ul fi itu juga disebut dengan dharf. Jadi kalau ditanya apa kedudukannya, jawabannya maf'ul fi atau dharf. Apa itu maf'ul fi? Ismun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi ala takdiri makna fi. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu perbuatan atau tempat perbuatan, yang maknanya dikira-kirakan dengan fi. Jadi isim ya, kemudian menunjukkan waktu perbuatan atau tempat perbuatan, kemudian maknanya dikira-kirakan dengan fi. Nahwu safar lailan ay fi lailin, masa milan ay fi milin. Dia berjalan satu mil ay fi milin. Safar lailan, safar malam-malam. Lailan milan itu maf'ul fi atau dharf. Nah, lailan menunjukkan masa atau waktu, milan menunjukkan apa ini? Tempat. Taib. Al-mas'alatu atsaniyah al-maf'ul fihi qismani dharfu zamanin wa dharfu makani. Maf'ul fi terbagi dua, ada yang berbentuk dharf zaman, ada yang berbentuk dharf makan. Al-awwal fa dharfu zaman wa ismu zaman al-mansubu bi taqdir fi. Adapun dharf zaman ialah isim yang menunjukkan arti waktu yang dinasab dengan mengira-ngirakan makna fi padanya. Nahwu al-yauma, hari ini, al-lailata, malam ini, ghudwatan, pagi-pagi, bukratan, pagi-pagi, saharan, waktu sahur, ghudan, besok, atamatan, waktu isyak, sobahan, pagi-pagi, masaan, sore-sore, abadan, amadan, selamanya, khinan, suatu ketika, aman, setahun, saharan, sebulan, usbuan, sepekan, saatan, satu jam. Ini semua disebut dharf zaman, karena mengandung arti masa atau waktu. Astani wa dharful makan wa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi. Yang kedua adalah dharf makan, ialah isim yang menunjukkan arti tempat yang dinasab dengan mengira-ngirakan makna fi padanya. Nahu amama, di depan, khalfa, di belakang, kudama, di depan, wara'a, di belakang, fauqa, di atas, tahta, di bawah, inda, di sisi, ma'a, bersama, iza'a, hida'a, tilqa'a, di hadapan. Wahadi salah satu makna wahid, tiga yang terakhir ini maknanya satu, yaitu di hadapan. Thamma, di sana, huna, di sini. Ini semua adalah isim-isim yang menunjukkan arti tempat, disebut dharf zaman, dharf makan, ya, disebut dharf makan. Ats-tsalitsa wa jami'u asma'iz zamani taqbalu nasba 'ala dharfiyyah. La farqa fi dhalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Semua isim yang menunjukkan arti waktu bisa dinasab menjadi dharf atau maf'ul fi. Tidak ada bedanya baik yang berbentuk mukhtas, ma'dud atau mubham. Berarti isim zaman boleh dinasab menjadi maf'ul fi atau dharf secara mutlak, tidak tebang pilih. Naam. Al-awwal wa na'ni bil mukhtas ma yaqa'u jawaban limata. Yang kita maukan dengan mukhtas ialah yang bisa menjadi jawaban pertanyaan mata. Nahu yaumul khamis, taqul sumtu yaumul khamis. Kalau ditanya mata sumta, kalian bisa langsung jawab sumtu yaumul khamis. Berarti yaum termasuk dharf apa ini? Zaman mukhtas. Asani wa na'ni bil ma'dud ma yaqa'u jawaban dikam kal usbu' wa syahr. Nahu itaqaftu usbu'an. Yang dimaukan dengan ma'dud ialah yang bisa menjadi jawaban pertanyaan kam, seperti al-usbu' wa syahr. Taqul itaqaftu usbu'an, aku itikaf selama satu pekan. Bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan kam. Kam itaqaftah, berapa lama engkau itikaf? Itaqaftu usbu'an, nah, aku itikaf selama sepekan. Nah, usbu'an bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan kam, maka disebut dengan apa ini? Dharf zaman ma'dud. Asalis wa na'ni bil mubham ma la yaqa'u jawaban syai'in min huma kal khin wal waqt. Taqul jalastu khinan. Yang kita maukan dengan mubham ialah yang tidak bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan mata atau kam, seperti khin dan al-waktu. Takul jalastu khinan, enggak bisa. Mata jalasta, kam jalasta, enggak bisa. Jalastu khinan, aku duduk di waktu, suatu waktu ya. Semuanya, baik yang muhtas atau ma'dud atau mubham, bisa menjadi maf'ul fi atau dharaf. Al-mas'alatu ar-rabi'ah wa amma asma'ul makan fala yunsabu minha 'ala dharfiyyah illa thalathatu anwa'in. Adapun isim yang menunjukkan arti tempat, maka tidak boleh sembarangan dinasab menjadi maf'ul fi atau dharaf kecuali tiga macam. Nah, isim yang menunjukkan arti tempat kan banyak. Yang boleh jadi maf'ul fi atau dharaf cuma tiga macam. Al-awwal al-mubham, itu yang mubham, ka asma'il jihad as-sitti wa hiya fawqa tahta wa yamina shimal amama khalfa wa ma asbahaha. Yang pertama mubham, itu dharaf makan mubham. Yang mubham itu berarti yang tidak ada bentuknya, ya, tidak ada batasan dan bentuknya, namanya mubham. Seperti enam arah fauqa, di atas. Nah, di atas itu enggak ada bentuknya, enggak ada batasnya, berapa meter, berapa kilo, pokoknya di atas, ya. Namanya mubham. Tahta di bawah juga enggak ada bentuknya, ke bawahnya berapa meter, berapa kilo juga enggak dibatasi, kamu paham. Yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, amama di depan, khalfa di belakang, atau yang semisal dengan namanya dharaf makan mubham. Nah, ini yang bisa jadi maf'ul fi. Nah, adapun kalau yang ada bentuknya, ada wujudnya dan menunjukkan arti tempat, maka tidak bisa jadi dharaf atau maf'ul fi. Masjidun, ini tempat sholat, ya kan? Nah, tapi ada wujudnya kan? Ada yang tingkat satu, ada yang tingkat dua, ada yang tingkat tiga, ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Nah, ada wujudnya. Sukun, pasar, tempat apa itu? Tempat jualan, ya. Ada wujudnya enggak? Ada. Berarti enggak bisa dinasab menjadi maf'ul fi atau dharaf. Baitun, rumah, itu tempat tinggal, ya kan? Ada wujudnya kan? Ada, ya. Itu berarti tidak bisa dinasab menjadi maf'ul fi atau dharaf. Ini bukan dharaf yang mubham. Ma'hadun, pondok pesantren, tempat apa tidak? Tempat santri belajar. Ada wujudnya? Ada bentuknya? Ada. Berarti bukan dharaf mubham. Maka tidak boleh dinasab menjadi maf'ul fi atau dharaf. Naam. Barakafikum. Asani asma'ul maqadir kalmil wal farsakh wal barid. Yang kedua, isim-isim yang menunjukkan ukuran. Ukuran di sini bisa jarak, bisa luas, ya. Naam. Kalmil wal farsakh wal barid, seperti satu mil, satu farsakh, satu barid. Nahu sirtu milan, aku berjalan sejauh satu mil. Milan maf'ul fi atau dharaf. Asalis makana mustaqan min masdari amilihi. Yang dimaksud mustaq Yang ketiga, yang bisa menjadi maf'ul fi, ialah yang menjadi pecahan kata dari masdar amilnya. Nahwu jalastu majlisa Zaidin. Aku duduk di tempat duduknya Zaid. Nah, majlisa itu diambil dari kalimat jalastu. Ya, masdarnya jalastu, julus ya. Jadi mustaqan min masdari amil, diambil dari pecahan kalimat masdar amilnya. Majlisa diambil dari masdar jalasa, julus. Berarti syaratnya amilnya harus fi'il yang masdarnya diambil pecahan katanya oleh isim tersebut. Jalastu majlisa Zaid. Kalau seandainya bukan lafadznya, enggak boleh. Seperti qa'adtu majlisa Zaidin, enggak boleh. Walaupun maknanya sama. Kenapa? Majlisa tidak diambil dari pecahan lafadz masdar qa'ada. Ini penting, ya. Jadi syarat yang ketiga ini, isim tadi merupakan pecahan kata dari masdar amilnya. Majlisa pecahan kata dari masdar jalastu, yaitu julus ya. Nah, pada kumtu maqama Zaidin, aku berdiri di tempat berdirinya Zaid. Maqama Zaidin maf'ul fi dzarf. Nah, maqam isim mustaq diambil dari pecahan kata masdar amilnya, masdar dari koma itu qiyam ya. Nah kalau waqaftu maqama Zaidin, maqama boleh enggak maf'ul fi? Enggak boleh, karena fi'ilnya beda. Masdarnya itu bukan dari bukan masdar pecahannya maqam ya. Nah, qala Allah taala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Maqa'ida maf'ul fi. Nah, maqa'ida ya. Naq'udu dari masdar naq'udu, qu'ud maqa'id. Kenapa kok bukan maf'ul mutlak? Sama lafadznya, maf'ul mutlak itu masdar, Pak. Ya. Kalau yang ini apa ini? Isim apa? Isim makan. Nah, kalian kan punya ilmu tasrif ya. Nah, ada isim makan, isim zaman. Nah, itu yang di situ itu ya. Nah, dengan syarat diambil dari pecahan masdar amilnya. Nah, al-muradu bil mubham fi ismil makan hiya ma laysa lahu surah wala hudud maqsurah. Yang dimaksud dengan mubham dalam pembahasan isim makan ialah tempat-tempat yang tidak memiliki bentuk atau batasan tertentu. Nah, al-khamisah, masalah yang kelima, wa ma ada hadits thalatha al-anwa' min asma'il makan la yajuzu intisabuhu 'ala dharfiyah. Selain tiga macam isim makan tadi tidak boleh dinasab menjadi dharf atau maf'ul fi. Fala taqulu jalastul baita wala shallaitul masjida wala qumtut tariq. Walakin hukmuhu anta jurrahu bifi. Engkau tidak boleh mengatakan jalastul baita, shallaitul masjida, qumtu at-tariqah. Enggak boleh. Karena bait, masjid, tariq itu tempat yang memiliki bentuk atau batasan luas. Ya. Berarti tidak mubham. Berarti tidak memenuhi syarat menjadi dharf atau maf'ul fi. Akan tetapi engkau jirkan dengan fi. Jalastu fil bait, shallaitu fil masjid, kuntu fit tariq. Wa qauluhum dakhaltul masjida wa sakantul baita mansubun ala tawassu fi isqatil khafid. Adapun ucapan mereka dakhaltu al masjida, langsung dinasab, aku masuk ke masjid. Kok langsung nasab? Katanya enggak boleh, kok langsung nasab? Sakantul baita, kok langsung dinasab juga? Katanya enggak boleh. Soalnya mereka orang-orang Arab pakai seperti itu, ya gimana lagi, ya sudah kita siasati kaidahnya. Itu berarti dinasab dengan membuang huruf jar mansub ala tawassub isqatil khafid. Asalnya dakhaltul masjid, dakhaltu fil masjid, sakantu fil bait, huruf jarnya dibuang. Nah begitu ya. Tos al masjidah al baita jadi apa? Yang jelas bukan maf'ul fi atau dharf. Tapi apa? Maf'ul bi. Nah, maf'ul bi. Silakan dinasab kalau memang tempat-tempat yang bukan mubham nekat dinasab, silakan saja. Ya, berarti harus ada huruf jar yang dibuang dan kedudukannya juga bukan dharf atau maf'ul fi, melainkan maf'ul bi. Nah, tapi ini sama'i. Sama'i itu ya terbatas apa yang didengar dari percakapan orang Arab. Enggak bisa kita bikin-bikin sendiri, ya. Nah, kayak dakhaltu al masjid, dakhaltul bait, sakantu al bait, ini sudah masyhur. Betul, lafal-lafal selain itu ya harus apa yang kita dengar dari kalam Arab. Enggak bisa kita karang-karang sendiri, ya. Nah, sifatnya sama. Nah, jadi kalau ditanya aina shallaita, sholat itu fil masjid, ya, jangan sholat itu di masjid, ya. Aina dakhalta, di mana kamu masuk? Dakhaltu fil masjid atau dakhaltu al masjidah, enggak masalah. Nah, ya. Karena sering dipakai oleh orang Arab, langsung nasab. Kalau seandainya dikasih huruf jar, ya memang hukum asalnya seperti itu, ya. Dakhaltu fil masjid, sakantu fil bait. Nah, itu hukum asal. Kalau dinasab, ya huruf jarnya dibuang menjadi maf'ul bih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan tentang al maf'ul bih. Kenapa nama yang terletak setelahnya ibn enggak ditanwin? Contoh Muhammad bin Muhammadin. Kenapa tidak Muhammad bin Muhammadin, ya? Mudaf. Nah, mudaf kepada Muhammad sehingga tanwinnya dibuang, ya. Nah, wallahu ta'ala. hal yajuzu khabarul jumlah ayat awasata bainaha wa bainas wasmiha nahu zaitun kan yadribuhu Muhammad zait isim kana yadribuhu jumlah fi'liyah khabaruha. Ya boleh-boleh saja, tak apa-apa ya. Taib. Jadi dalam bab kana wa khawatuha itu kana bisa berada di tengah antara isim dan khobarnya. Nah, dia ngasih contoh seperti itu, khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya enggak apa-apa ya. Nah, asalkan cocok. Nah, alasannya juga cocok. Nah, barakallahu. Tak masalah. Taib wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Jazak khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.